Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu Rabbuna wa yirda, ashadu an la ilaha ilallah, wahdahu la sharika lah. Ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Kesempatan ini insyaAllah kita akan melanjutkan membaca syarah hadis yang ke-28, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun wa la yashadd ad-dina ahadun illa ghalaba." Al-hadis. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau berkata setelah menjelaskan tentang kemudahan agama ini di mana setiap mukallaf, setiap orang yang baligh berakal sehat memandang bahwa dirinya mampu untuk menjalankan wajiban-wajiban syariat ini dan bukan suatu beban berat di dalam menjalankannya. Dia menyatakan amma shalawatul khams. Adapun terkait dengan salat-salat yang 5 waktu. Fa innaha tatakarraru kulla yawmin wa lailatin 5 maratin fi awqatin munasibatin laha. Sesungguhnya salat yang 5 waktu ini sebuah kewajiban syariat yang tatakarrar berulang-ulang pada setiap harinya, yakni 5 kali pada waktu-waktu yang munasibah, waktu-waktu yang cocok untuk pelaksanaan masing-masing salat tersebut. Wa tammama al-latiful khabir suhulataha bi'ijabil jama'ati wal ijtima'i laha. Zat yang maha lembut lagi maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan kemudahan pelaksanaan salat wajib yang 5 waktu ini dengan diwajibkannya pelaksanaannya secara berjamaah dan berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban ini. Tayyib, sebagaimana diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat berjamaah. Di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bijabil jamaah. Dan ini salah satu pendapat di kalangan pendapat-pendapat yang ada dari para ulama, dan wallahu ta'ala alam ini yang rajih. Salat berjamaah hukumnya wajib dengan sekian dalil yang menunjukkan padanya. Fa innal ijtima'a fil ibadati minal munasyitati wal musahhilati laha. Karena sungguhnya berkumpulnya manusia dalam pelaksanaan ibadah-ibadah, maka ini termasuk diantara hal-hal yang akan menyemangati dan memudahkan pelaksanaannya. Tapi, sebenarnya kita ketahui, mungkin akan bisa kita rasakan misalnya pada saat kita menjalankan ibadah puasa, salah satu diantara kewajiban agama ini. Tatkala kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan dirasakan lebih mudah dibandingkan ketika kita menjalankan puasa di hari-hari yang lainnya. Kenapa? Karena di sana kaum muslimin secara umum mereka menjalankan ibadah ini, kecuali orang-orang yang dalam keadaan uzur, entah karena sakit ataupun safar. Nah, kita akan merasa lebih berat menjalankan ibadah puasa ini di saat sendirian. Sebagai contoh ketika mengqadha dari kewajiban yang kita terluput karena uzur. Yang kali ini lebih berat dibandingkan ketika kita menjalankannya di bulan Ramadan. Jadi, di antara hikmah kewajiban berjamaah di dalam melaksanakan sholat ini akan lebih memudahkan di dalam pelaksanaannya, lebih semangat di dalam menjalankannya. Kemudian warattaba 'alaiha min khairid din wa salahil iman. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berikan buah dari pelaksanaan salat berjamaah ini, ya, berupa kebaikan agama dan keimanan. Semakin bertambah kebaikan yang akan didapatkan ketika seseorang menjalankan salat secara berjamaah. Kemudian wa thawabillahil 'ajili wal ajil. Demikian pula pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya ajil, disegerakan, maupun ajil yang Allah Subhanahu wa taala tunda nanti di yaumul kiamah. Termasuk di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah melipatgandakan pahala salat berjamaah dibandingkan salat sendirian 27 kali lipat. Sehingga jika kita melihat dalam satu hari saja, maka akan terdapat perbedaan yang sangat jauh antara seorang yang menjalankan sholat sendirian dibandingkan yang melaksanakan secara berjamaah dari sisi pahala yang didapatkannya. Sehingga tentu seorang yang berakal, ya, dia akan mengejar keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara faidah yang lainnya juga, bahwa ketika kewajiban salat ini dilaksanakan secara berjamaah, maka di sana, ya, sebagian muslim akan bisa memberikan faidah kepada yang lainnya, dan sebagian akan bisa mendapatkan faidah dari yang lainnya. Ya, yang berilmu akan mengajari yang jahil tentang tata cara salat yang benar. Yang ini akan terwujud, ya, dalam pelaksanaan salat berjamaah. Ketika seorang melihat sebagian dari saudara-saudaranya muslim masih ada kekeliruan pada sebagian tata cara salatnya, maka dia akan mengajari bagaimana tata cara pelaksanaan salat yang benar, yang sesuai dengan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu ini sebuah keberuntungan yang sangat besar, seorang mendapatkan ilmu, ya, dengan dia melaksanakan salat secara berjamaah. Demikian pula seorang menyebarkan ilmu ketika dia melaksanakan salat secara berjamaah. Nah, dari pahala-pahala ini, kata Imam As-Sa'di, ma yujibu lil mu'min an yastahliha, yang semua ini mewajibkan seorang mu'min, ya, untuk berupaya menghias dirinya dengan amalan yang utama ini, yakni amalan salat secara berjamaah. Wa yahmadallah ala fardihi laha ala al-ibad, dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dari salat ini, ya, secara berjamaah kepada hamba-hambanya. Id la ghina lahum anha, dikarenakan seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak akan merasa cukup, ya, dari perkara ibadah salat ini. Maknanya bahwa dia senantiasa merasa butuh untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan sekian banyak dari kewajiban salat ataupun salat-salat sunnah di sela-sela dari salat-salat yang wajib, di mana itu semua adalah, ya, kesempatan untuk seorang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengeluhkan segala problem kehidupannya kepada Zat yang maha kuasa, Zat yang maha kaya, Zat yang maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amma zakatu, adapun terkait dengan ibadah zakat, di mana ini merupakan rukun yang ketiga dari arkanul Islam. Fa innaha la tajibu ala fakirin laisa indahu nisabun zakawiyyun. Di antara kemudahan syariat terkait dengan pelaksanaan ibadah zakat ini, bahasanya syariat zakat ini tidak wajib bagi seorang yang dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, ya, tidak memiliki nisab terkait dengan zakat-zakat harta. Ya, harta yang dia miliki, ya, tidak mencapai nisab yang di situ diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi, fuqara tidak terkena kewajiban zakat. Tayyib. Wa innama tajibu 'alal aghniyai. Dan hanyalah zakat ini, ya, perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kaya, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keluasan harta. Tatmiman lidinihim wa islamihim. Di mana kewajiban zakat ini sebagai bentuk penyempurnaan. Ya, penyempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan agama mereka, yakni orang-orang kaya, dan keislaman mereka. Disempurnakan oleh Allah, ya, agama mereka dengan kekayaan yang Allah limpahkan kepada mereka dengan kewajiban zakat ini. Kemudian, وَتَنْمِيَةً لِأَمْوَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ. Dan dengan zakat ini pula, ya, di antara hikmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengembangkan harta-harta mereka, orang-orang yang kaya tersebut. Oleh karena itu, tidak ada dalam sejarah manusia orang-orang yang menjalankan kewajiban zakat ini pada harta-harta mereka kemudian jatuh bangkrut hidupnya. Tidak ada. Ya. Justru yang hancur hartanya, ya, mereka orang-orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berikan kepada mereka untuk kebaikan mereka. Ketika mereka justru meninggalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kehancuran pada harta-harta mereka. Demikian pula di antara faidah dari zakat ini, ya, akan menyebabkan kebaikan akhlak-akhlak orang-orang kaya. Ya, sifat-sifat kebaikannya akan semakin bertambah, ya. Kemurahan hati, ya, penyayang pada orang-orang yang tidak punya, ya, semakin halus perasaannya, semakin bisa merasakan bagaimana derita yang dialami orang-orang yang tidak punya. Sehingga dengan itu jiwa-jiwa mereka semakin bersih, ya, dengan syariat zakat ini. Kemudian di antara faidahnya yang lain, wa daf'an lil afati anhum, juga dengan zakat ini akan menolak bahaya-bahaya yang akan, yakni mengenai mereka. Baik itu bahaya yang akan menimpa jiwa-jiwa mereka ataupun harta-harta mereka. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang yang memiliki harta benda yang banyak, tapi dia enggan mengeluarkan zakatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya melihat harta yang dimiliki, namun orang tersebut bakhil, tidak menutup kemungkinan, ya, sebagian dari mereka, ya, mungkin dengan sifat jelek yang ada pada orang kaya tadi, mendoakan kejelekan, ya, kehancuran pada hartanya, sehingga, ya, ketika dikabulkan doa mereka, menjadi sebab bencana bagi si orang kaya tadi. Atau bisa jadi seorang yang bakhil. Ada orang yang ya merusak hartanya ya karena kejelekan tabiat dari orang yang kaya tadi. Namun ketika orang-orang di sekitarnya merasakan apa yang dimiliki oleh si kaya tadi, maka akan tumbuh ya perasaan sayang dari orang-orang sekitarnya yang mungkin saja tanpa diminta pun ketika si pemilik harta itu tidak berada di tempatnya, mereka, orang-orang tersebut ikut menjaga harta si orang kaya tadi. Kemudian, wa'an amwalihim, juga ya, dengan penunaian zakat ini akan menjadi benteng dari bahaya-bahaya yang akan mengancam harta mereka. Watadhiran lahum minas sayyiat, juga sebagai suatu upaya pembersihan ya untuk mereka orang-orang yang kaya tadi, minas sayyiat, dari berbagai kejelekan ya, termasuk diantaranya ya sifat sifat bakhil ya, sifat serakah, ini akan terkikis habis dengan seseorang menunaikan kewajiban zakat ini. Kemudian wa muwasatan li muhawijihim, demikian pula ini sebagai suatu bentuk upaya menyantuni ya kebutuhan-kebutuhan mereka orang-orang yang miskin. Wa qiyaman li masalihihimul kulliyah, dan demikian pula dengan ditunaikannya zakat, maka hal ini akan menjadi sebab tegaknya kemaslahatan-kemaslahatan mereka yang menyeluruh ya, orang-orang yang membutuhkan akan tercukupi ya dengan adanya penunaian zakat dari sebagian saudara-saudara mereka yang kaya. Wahia ma'adzalika juz'un yasirun jiddan bin nisbati ila ma'a'tahum Allah minal ma'li wal rizq. Di antara gambaran tentang mudahnya syariat zakat ini, ya, bersamaan dengan sekian banyak faidah yang didapatkan oleh orang yang menunaikan zakat tadi, baik terkait kembali kepada dirinya ataupun hartanya, bahasanya kewajiban zakat ini, yakni yang wajib dia keluarkan dari hartanya, ini adalah bagian yang sangat-sangat sedikit dibandingkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tadi. Tapi sebagai contoh misalnya dari jenis-jenis harta zakawiyah ya yang ada ya, maka persentase terbesar, bagian terbesar atau persentase terbesar dari jenis-jenis harta zakat adalah zakat pertanian, yang kalau seseorang ya dalam pengairannya tidak butuh pembiayaan ya, yang dikeluarkan 1/10 atau 10% ya dari harta yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan dari pertaniannya tadi. Ya. Ini persentase terbesar, ataupun pada jenis yang lainnya baik itu uang ataupun emas itu hanya 1/40. Baik. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Allah wajibkan dalam syariat zakat ini sesuatu yang mudah untuk dijalankan. Selanjutnya beliau menyatakan wa amsiyan, ada yang terkait dengan syariat puasa. فَإِنَّ الْمَفْرُضَ شَهْرٌ وَاحِدٌ مِنْ كُلِ عَامٍ. Nah, sungguhnya puasa yang wajib ini hanya satu bulan saja dari setiap tahunnya. يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ. Di mana kaum muslimin seluruhnya, mereka ya, bersama-sama di dalam menjalankan kewajiban puasa satu bulan ini, ya, puasa di bulan Ramadan. Yang di sini kita melihat bahwa kewajiban puasa ini hanya sebagian kecil dari waktu-waktu yang dimiliki oleh seorang muslim dalam satu tahunnya, seperdua belasnya saja. فَيَتْرُكُونَ فِيهِ شَهَوَاتِهِمُ الْأَصْلِيَةِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَنِكَحٍ فِي النَّهَرِ. Di mana mereka kaum muslimin dalam menjalankan ibadah puasa ini meninggalkan syahwat-syahwat mereka yang asli, yakni terkait dengan kesenangan terhadap makanan, minuman, demikian juga terhadap istri. Fin nahar, di siang Ramadan. Wa yu'awwiduhum Allah an dzalika min fadlihi wa ihsanihi tatmim dinihim wa imanihim. Dan ketika mereka meninggalkan syahwat-syahwat mereka tadi karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk mereka dari keutamaan dan kebaikannya sebagai bentuk kesempurnaan agama dan keimanan mereka. Wa ziyadata kamalihim, dan semakin menambah kesempurnaan mereka. Wa ajrahu al-azim, dan demikian pula pahala yang besar, pahala yang agung yang Allah berikan kepada mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menisbatkan besarnya pahala yang Allah berikan dari amalan ini dengan dinisbatkan kepada dirinya. Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bih, bahwa puasa itu untukku. Adapun amalan-amalan hamba yang lainnya itu untuk si hamba tadi. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa itu yang dilaksanakan oleh hamba-hambaku untukku, dan aku yang akan membalasnya. Dan puasa termasuk di antara jenis-jenis ibadah yang terkumpul padanya semua jenis kesabaran, sabar dalam ketaatan, sabar dari menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi ujian-ujian, yakni derita, lapar, haus, sehingga ini masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala mereka, yakni orang-orang yang sabar, bighairi hisab, dengan pahala yang tidak terhitung saking banyaknya. Kemudian wa birrahu al-amim, dan kebaikan yang menyeluruh yang akan didapatkan oleh hamba tadi. Wa ghairu dzalik mimma rattabahu ala siyami min al-khairil katsir, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kebaikan yang sangat banyak atas pelaksanaan ibadah puasa ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yakunu sababan li husulit taqwa allati tarju ila fi'lil khairati kulliha wa tarkil munkarat. Dan lebih daripada itu semua, bahwa ibadah puasa ini jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jalankan apa yang diwajibkan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, maka akan terwujud ketakwaan pada diri hamba tadi, di mana ketakwaan di sini meliputi pelaksanaan seluruh kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Dan ini sekali lagi merupakan hikmah dan buah dari puasa yang tertinggi. Seorang dengan ibadah puasa ini menjadi hamba yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.